Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-29 dari bulan Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 April 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Ubayd ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul, yang merupakan syarah atau yang berisi penjelasan dari apa yang terkandung di dalam matan Ats-Tsalatsatul Usul karya Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang dibahas oleh beliau dari penjelasan berupa hukum asal sikap seorang ahlus sunnah, sikap seorang ahlul haq, sikap seorang ahlul hadithi wal athar, sikap seorang salafi ketika harus berhadapan dengan ahlul bid'ah wal dalal, yang mana beliau memberikan dua persyaratan ketika seorang sunni salafi harus menghajar, harus meninggalkan, harus memberikan pelajaran, tidak loyal, tidak cinta kepada ahlul bid'ah wa dhalal tersebut, maka harus terpenuhi padanya dua syarat mutlak, yaitu seorang mubtadi' yang mudhiran, yang menampakkan kebid'ahannya terang-terangan dia lakukan amaliyah-amaliyah bid'ah tersebut. Dan yang kedua adalah da'iyatan ilaiha, dia adalah seorang yang terus mengajak, tidak henti-hentinya, tidak bosan untuk mengajak kaum muslimin yang berada di sekitarnya untuk selalu mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Dan ini hukum asal pada seorang mubtadi' yang terpenuhi padanya dua syarat tadi. Artinya kita tidak bisa bermanis muka kepada mereka, kita tidak bisa mengucapkan salam, tidak bisa loyal mencintai mereka, karena hakikatnya mereka adalah orang-orang yang melawan, menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian banyak nasihat telah dimasukkan ke mereka, telah diarahkan ke mereka, akan tetapi mereka tetap terang-terangan dalam melakukan kebid'ahan tersebut, tetap mengajak orang lain untuk melakukan praktek kebid'ahan tadi. Maka hajar ini tujuannya adalah memberikan pelajaran agar mereka sadar mereka berada di atas sebuah kesalahan, dan harapannya adalah mereka bisa kembali ke jalan siratal mustaqim, bisa kembali ke bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan syarah dari Syekhuna hafizahullah wa ra'ah ketika beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah dalam menjelaskan apa hakikat atau tujuan utama dari seorang yang menghajar ahlul bida'i wa dhalal. Namun sebelum kita lanjutkan, ada amanah dari mandub fadal al-batalu sayaqulu ana. Janganlah kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan. Jangan berangan-angan atau yakin saya besok pasti bisa melakukan ini, saya berencana besok akan demikian-demikian, jangan. Kecuali diberikan qaid, diberikan satu solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ayyasha Allah. Sandingkan rencana antum besok insyaallah tidak akan terlambat. Besok insyaallah akan mengerjakan qiyamul lail, besok insyaallah ada rencana apapun yang akan dikerjakan kita selayaknya seorang muslim. Jangan menyandarkan urusan pada diri-diri kita karena kita adalah seorang manusia yang maha dhaif, maha lemah. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, berkata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa naqala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, dan telah ternukil dari Syekh al-Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah wa ghairuhu, dan dari selain beliau, a'ni hajar al-mubtadi'ah, yang berkaitan dengan seorang sunni, seorang ahlus sunnah, seorang ahlul hadith, seorang salafi yang menghajar seorang mubtadi'. Apa kata Syekh al-Islam Ibn Taymiyah? Hajar al-mubtadi'ah wa zajruhu idza kana da'iyan ila bid'atihi mudhiran laha. Kita dalam syariat ini menghajar, diajarkan untuk memboikot para pelaku kebid'ahan, bukan hanya sekedar pengekor ya. Kemarin sudah kita tanbih dalam permasalahan ini, kalau hanya sekedar ikut-ikutan orang yang sudah tua, sepuh, enggak mengerti apa-apa, awam min awamil muslimin, maka tidak dihukumi atau tidak disikapi dengan sikap yang sedang kita bahas ini. Wazajruhu, dan meninggalkan mereka, idza kana da'iyan ila bid'atihi mudhiran laha, dengan dua syarat yang telah tersebutkan di atas. Ketika dia adalah seorang yang senantiasa mengajak kepada praktek kebid'ahannya tersebut, mudhiran laha, dan menampakkan terang-terangan, tidak melakukan kebid'ahan tadi secara tersembunyi. Artinya kalau tersembunyi kan dia masih sadar, oh ini kelihatannya salah, jadi saya khawatir untuk mengerjakannya secara terang-terangan. Tapi kalau dia sudah mudhiran, terang-terangan dilakukan di hadapan halayak ramai, berarti dia yakin-kin, benar-benar yakin, tanpa keraguan, ini bagian dari amalan soleh. Nah, ini yang harus diberikan pelajaran. Kita harus menjelaskan kepada orang tersebut pentolan bid'ah tadi, bahwa yang Anda lakukan adalah sebuah kebid'ahan. Bahkan lebih dari itu posisinya, ketika seorang mubtadi' dia benar-benar sudah menebarkan syubhat-syubhatnya, kerancuan-kerancuan berpikir. Syubhatnya ini dibolehkan adalah hadis ini. Syubhatnya nisfu rajab dibolehkan adalah hadis ini, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang mereka jadikan sebagai perkara syubhat. Maka ini lebih parah lagi kondisinya dari dua persyaratan yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah dan dinukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Muqarriran laha atau muqarraran laha. Dia mentakrir, dia menyetujui bahwa kebid'ahan tersebut adalah kebid'ahan yang kaitannya dengan amalan taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, illa, kecuali. Jadi hukum asalnya pentolan kebid'ahan tadi kita hajar, tidak kita ucapkan salam, tidak kita makan bareng dengan dia, tidak kita berziarah kepada dia, tidak kita melakukan kunjungan-kunjungan kepada orang tersebut. Illa, kecuali. Idza tarattaba ala hajrihi mafsadatan akbar min hajrihi fa innahu la yuhjar. Kecuali satu keadaan kita tidak perlu menghajar, tidak perlu memboikot, tidak perlu meninggalkan seorang mubtadi. Apabila ketika kita menghajar dia, ketika kita menghajar mubtadi tersebut, akan datang mafsadatan akbar. Akan datang satu mafsadat, akan datang satu dampak negatif yang jauh lebih besar ketika kita menghajar dia. Jadi kaitannya dengan al-madarrah, al-maslahah wal-madarrah, kemaslahatan dan kemudaratan dan dampak negatif. Dilihat. Ketika kita menghajar kok subhanallah ternyata dampak negatifnya yang malah banyak. Misalkan karena kita menghajar ahlul bid'ah wa dhalal, kita ambil contoh kecil dalam kehidupan masyarakat kita. Ahlul bid'ah yang ada di desa kita, kampung kita adalah seorang Pak RT. Pak RT disenangi oleh masyarakat. Kita masyarakat, warga dari Pak RT tersebut. Ketika kita menghajar Pak RT tadi, di antara madarat yang akan timbul, di antara efek negatif yang akan timbul adalah kita yang biasanya bisa sholat di masjid, kaum muslimin bisa sholat di masjid RT tersebut, mungkin ada kajian di tempat itu, dihilangkan semua. Semuanya di stop, divakumkan. Kami jemaah masjid termasuk Pak RT mengatakan kami tidak rela apabila kalian bermakmum atau Anda yang menghajar saya bermakmum di masjid kami. Ini kan madharat, efek negatif yang lebih besar dibandingkan ketika orang tersebut si fulan tadi menghajar Pak RT-nya, menghajar ahlul bidah yang dia adalah ketua RT-nya. Maka kalau yakin yang namanya kemudaratan itu akbar, lebih besar posisinya, maka fa innahu la yuhjar, tokoh bid'ah tadi tidak perlu untuk kita hajar, tidak perlu untuk kita tinggalkan. Muamalah muamalah seperti biasa, tapi tidak juga terlalu tamyi', tidak juga terlalu lembek dalam bermanhaj. Kita duduk bareng, tertawa, ngopi bareng di warung bersama dan yang seterusnya, tidak, tetap tidak usah ditinggalkan, tapi ketika bertemu tetap mengucapkan salam, ingin mendapatkan maslahat, manfaat bagi kaum muslimin secara umum. Ini keadaannya. Nanti insyaallah akan beliau jelaskan pula bagaimana keadaan seorang sunni yang apabila dia menuju ke satu negara yang negara itu isinya semuanya masyayikh sufiyah. Kalau dia hajar masyayikh sufiyah semua itu, ahlul dhalali wal bidah semuanya itu, dia akan tergeser posisinya, dia akan dicampakkan, dia akan disudutkan, dia akan difitnah dan yang seterusnya nanti akan disebutkan oleh beliau. Ini salah satu contoh ketika adanya madarat, adanya dampak negatif yang lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam, li'annal hajra laisa amran syakhsiyan ghayatuhu at-tashaffi. Karena yang namanya hajar, yang namanya kita meninggalkan ahlul bid'ah wa dhalal, itu bukanlah sebuah perkara yang berkaitan dengan urusan pribadi, amron syakhsian. Karena mubtadi' tersebut adalah orang yang pernah berhutang kepada saya dan dia tidak pernah bayar sampai sekarang. Plus ditambah dia adalah seorang al-bid'ah wa dhalal, tokoh bid'ah, tokoh kesesatan, maka saya akan hajar dia. Bukan ini tujuan mulia dari al-hajar. Laisa amron syakhsian, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi. Ghayatuhu tashaffi, yang mana ketika orang sudah berkaitan dengan urusan-urusan pribadi, maka yang dia targetkan adalah kepuasan hatinya. Yang penting musuh saya sengsara. Yang penting orang yang berseberangan dengan saya tidak bahagia. Yang penting tasyafi dia. Menginginkan kejelekan demi kejelekan yang ada di sisi orang yang berseberangan dengan dia. Bukan ini al-hajr. Al-hajr tujuan mulia yang sangat luar biasa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna wa ardahun karena beliau sallallahu alaihi wasallam sakit hati? Tidak. Dan ingin melampiaskan kesakit hatiannya kemudian ditinggalkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari 40 malam, dalam riwayat lain 30 hari 30 malam, satu bulan penuh. Tujuannya bukan itu, tujuannya bukan untuk mengobati sakit hati. Urusan sakit hati, urusan pribadi enggak ada dalam syariat hajar. Syariat hajar ini murni, kata beliau, bal huwa uqubatun syar'iyyatun. Yang berkaitan dengan syariat hajar ini adalah uqubah asy-syar'iyyah, hukuman yang memang diatur oleh syariat. Sama seperti hukuman ketika seorang yang mencuri misalkan dengan batasan-batasan tertentu, 1/4 dinar ke atas, maka kedua tangannya harus dipotong. Hukum had, haddun min hududillah, dan itu dipraktekkan di negara Arab Saudi. Maka ini uqubatun syar'iyyah, hukuman syariat yang memang murni dari Al-Quran, yang memang murni dari penjelasan Nabi SAW. Begitu pula al-hajr, ini adalah hukuman bagi ahlul bid'ah wa dhalal agar mereka kembali. Jadi Nabi SAW mempraktekkan hal ini di hadapan para istri beliau. Dan telah kita jelaskan, bukan berarti hajar ini khusus pada mubtadi'. Hajar ini berlaku kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan mujahiri nabiha, terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Dan kenapa Nabi SAW sampai meninggalkan istri-istri beliau 30 hari, 30 malam, 40 hari, 40 malam? Karena istri beliau SAW radhiyallahu ta'ala anhunna wardahun, keluarga-keluarga beliau semuanya mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam merasa terganggu dengan hal itu yang telah kita sebutkan ayat yang turun dalam perkara ini. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya al-hajru kepada orang yang bermaksiat kepada Allah secara terang-terangan, kepada mubtadi ahlul bid'ah wa dhalal, bukan untuk mengobati sakit hati kita. Enggak ada urusan sakit hati dengan haula ad-dullal, enggak ada urusan sakit hati dengan mereka, orang-orang yang menyimpang. Ada apa kita sakit hati dengan mereka, apalagi dituduh sebagai kelompok yang hasad atas keberhasilan dakwah-dakwah mereka. A'udzubillah minad-dhalali wal hawa. Enggak perlu kita sakit hati, enggak perlu kita hasad, karena memang kita sudah berada di atas tariqul haq, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalur hidayah kepada kita. Untuk apa kita mau menyeberang ke arah sana, menyeberang ke arah penyimpangan? Toh ternyata yang ada di sisi mereka adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus diperhatikan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tujuan al-hajr adalah uqubatun syar'iyyah, hukuman syariat yang ditujukan kepada ahlul bid'ah wa dhalal karena mereka berani menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikatakan sunnah diopinikan sebagai bid'ah, yang dikatakan bid'ah diopinikan sebagai sunnah, dibolak-balik, al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Orang sudah mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala, masa didiamkan begitu saja, enggak ada hukumannya? Harus ada hukumannya, uqubatun syar'iyyahnya ada. Apa? Ketika ahlu sunnah meninggalkan orang tersebut. Kemudian kata Syekhuna hafizahullah wa ra'a, fa idza kanatil ghulbah wal quwwata li ahli sunnati nafa'a hajrul mubtadi'a wa zajruhu. Apabila mayoritas, apabila kekuatan ada di sisi ahlus sunnati wal jamaah, yang mana itu bisa membawa manfaat dari hajar yang dilakukan kepada para mubtadi', ketika ahlus sunnah berbondong-bondong dalam meninggalkan seorang tokoh bid'ah, seorang tokoh sesat, dalam kondisi ahlus sunnah di tempat tersebut adalah kelompok komunitas yang mayoritas, komunitas yang teranggap, bukan yang tertindas, bukan yang minoritas. Wa idza kanatil ghulba li ahli al-bid'ah, akan tetapi kalau kondisinya berbalik, kondisinya sekarang sebaliknya. Kalau yang pertama tadi kondisinya ahlus sunnah di atas angin, jadi ketika mereka menghajar, meninggalkan ahlul bid'ah wa dhalal, enggak akan berpengaruh apa-apa. Kajian-kajian mereka akan terus jalan. Majelis-majelis mereka akan terus berjalan sesuai dengan agenda dan rencana-rencana yang telah direncanakan. Tidak ada penutupan masjid, tidak ada dipaksa penutupan majelis, tidak ada kemudaratan, alhamdulillah. Ini kondisinya mayoritas ahlus sunnati wal jamaah memiliki al-quwah, memiliki kekuatan, alhamdulillah. Seperti di negara kita, alhamdulillah. Enggak ada yang bisa menghalangi, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ahlus sunnati wal jamaah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dipojokkan, tidak ada yang disudutkan, tidak ada yang dilarang sampai majelisnya tidak boleh ada pengajian, tidak boleh ada kegiatan, aktivitas dan yang seterusnya, alhamdulillah. Apalagi sampai dibekukan seperti kelompok HTI, tidak, ahlus sunnah tidak dibekukan, alhamdulillah. Sehingga al-hajr ini berlaku. Karena walhamdulillah manfaatnya wadih, manfaatnya jelas, tidak samar-samar. Karena pemerintah sangat mungkin untuk membekukan ormas-ormas atau kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang membahayakan kaum muslimin secara umum. Dan walhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah tidak membahayakan. Dan memang itu ahlus sunnah, membawa rahmatan lil alamin. Misi dakwahnya Nabi SAW ini yang dibawa oleh ahlus sunnah wal jamaah. Mereka membawa rahmah, kasih sayang untuk al alamin, semesta alam. Bahkan mereka orang-orang kufar pun mendapatkan pengaruh dari rahmatan lil alamin tersebut. Kemudian kata beliau, wa idza kanatil ghulbah, kalau keadaannya terbalik, yang ada di sisi mereka ahlul bidah, mereka lah yang kuat, mereka yang memegang urusan, wasyaukata lahum, mereka memegang urusan, lam yahjur atau lam yuhjar al mubtadi'u khasyatal mafsadah, maka kalau ahlul bidah yang punya peran penting, ahlul bidah wa dhalal yang menguasai sebuah pemerintahan misalkan, ahlul bidah wa dhalal yang punya andil dalam membekukan, dalam menutup majelis-majelis yang ada dan yang seterusnya, ketika kita menghajar mereka, habis sudah kita. Kita akan disikapi oleh mereka karena mereka punya peranan, mereka punya kekuasaan, mereka punya andil, mereka punya kekuatan untuk menutup majelis-majelis ahlu sunnah. Maka dalam keadaan ini kata beliau, ahlul bid'ah tersebut, kelompok mubtadi'ah tersebut tidak perlu kita hajar, khasyatal mafsadah, karena khawatir. Mafsadah karena khawatir dampak negatif akan mengenai dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Ini kekhawatiran yang ada di sisi ahlus sunnah apabila yang mereka hajar adalah seorang mubtadi' atau kelompok mubtadi'ah yang ada dan memiliki kekuasaan. Lianna al-madara ala tahqiqil masalih, karena inti dari amalan, inti dari praktek realisasi al-hajar kepada mubtadi'ah ini, kata beliau, ala tahqiqil masalih wa takthiriha, dilihat maslahatnya, manfaatnya, wa dar'ul mafasid wa taqliliha, dan untuk mencegah dilihat pula bagaimana mafsadah, bagaimana dampak negatif yang bisa didapat oleh ahlus sunnah tersebut. Tujuan utamanya agar maslahat sampai ke tengah-tengah kaum muslimin. Kalau misalkan seperti tadi, kita menghajar seorang Pak RT yang mana dia tokoh bid'ah, tokoh kesesatan dalam kampung tersebut, kemudian akibatnya kita tidak bisa lagi bermakmum di masjid kampung tadi, kita tidak bisa lagi membuka pengajian, tidak bisa lagi membuka majelis dan yang seterusnya dari efek-efek negatif, maka dengan demikian sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh beliau hafidhahullah wara'ah, tidak perlu kita untuk menghajar Pak RT tadi, tidak perlu kita untuk menghajar Pak RT tadi karena kekuasaan ada di dia. Tapi kalau ketika kita menghajar enggak ada madaratnya, enggak ada dampak negatifnya, alhamdulillah tetap berjalan seperti biasa. Kita mau sholat dipersilahkan, kita mau membuka majelis di situ dipersilahkan, enggak ada masalah. Ya berlaku hukum asal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Begitu pula apa yang ternukil dari Syekhuna Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullahu wa ra'a. Karena tujuan utamanya adalah tahqiqil masalih wa dar'ul mafasid, mendapatkan maslahat-maslahat, yakni memberikan maslahat kepada kaum muslimin agar kaum muslimin tahu kenapa sih ahlul haq itu meninggalkan tokoh mubtadi'ah tadi, kenapa ahlul haq meninggalkan tokoh sesat tersebut. Oh ternyata tokoh sesat tadi memiliki sekian banyak kritikan, sekian banyak penyimpangan, akhirnya kaum muslimin terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan orang tadi. Wadarul mafasid, mencegah kemafsadatan, mencegah dampak negatif sampai ke sisi kaum muslimin wal'iyadzubillah. وهذا فقه عظيم وأدلته من السنة ظاهرة مستفيضة. Dan ini merupakan pemahaman yang sangat mendalam. Jadi ini pemahaman yang harus difahami oleh setiap ahlus sunnah, harus difahami oleh setiap sunni salafi. Tidak semata-mata kita dapati pengekor, sekali lagi pengekor kebid'ahan yang hari-harinya hidup dengan fitnah, yang hari-harinya hidup dengan maksiat, yang hari-harinya hidup dengan kefasikan, kefajiran, kemudian dia melakukan satu kebid'ahan, anggaplah dia ikut atau hadir di perayaan maulid Nabi, langsung kita hukumi, oh ini ahlul bid'ah, langsung kita hajar. Enggak. Dia pengekor, dia ikut-ikutan. Kita sampaikan dulu nasihat yang pertama, nasihat yang kedua, nasihat yang ketiga, terus. Sampaikan dulu nasihat demi nasihat. Kalau sudah nasihat-nasihat itu ada, ternyata berpengaruh kebaikan, ya sudah. Kita terus rangkul orang ini. ajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi yang beliau tekankan di sini, kalau memang hajar tersebut membawa dampak negatif bagi kita, maka syariat ini bisa sementara dikesampingkan. Kalau memang membawa dampak negatif, kalau memang menjadikan kita orang-orang yang tertindas, yang biasanya bisa rutin kajian, karena kita menghajar satu pihak, satu kelompok, kita tidak diizinkan lagi melakukan pengajian di situ. Maka ini harus dipelajari lebih dalam tentang hukum hajar yang dipraktekkan kepada mubtadi' tersebut. Tapi secara umum, alhamdulillah, seperti yang Anda sampaikan, di Indonesia tidak ada mafsadat. Yang berarti ada yang namanya ahlul haq, yang namanya ahlu sunnah, ketika mengingkari kemudaratan, ketika mengingkari kebid'ahan, ketika mengingkari kemaksiatan, pasti ada efek-efek negatif yang sampai kepada mereka, tuduhan-tuduhan dusta. Biasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mendapatkan efek negatif, kemudaratan dari kaumnya, dari Quraisy, bangsa Quraisy yang mereka adalah musyrikin di kota Mekkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dilempar kotoran, Nabi alaihi salatu wasallam sampai oleh paman beliau sendiri Abu Jahal diberikan duri-duri di jalan beliau, dan yang seterusnya. Ini biasa perjalanan atau rintangan dakwah. Enggak masalah, tapi mafsadat yang dimaukan di sini adalah yang berkaitan secara umum, yang berkaitan dengan kajian Ahlus Sunnah, yang berkaitan dengan majelis-majelis Ahlus Sunnah. Dan alhamdulillah hal tersebut ketika hajar kita praktekkan di negara kita, alhamdulillah, dengan sekian banyak ahlul bid'ah wa dhalal yang harus kita hajar, yang harus kita tinggalkan, yang tidak kita bermanis muka, tidak kita loyal, tidak kita cinta kepada mereka, alhamdulillah tidak ada mafsadat yang sampai kepada kita dari kemudaratan yang dikhawatirkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu sta'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang laki-laki meminta izin, mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Aisyah. Faqala i'dhinu lahu. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat dari balik tirai orang tersebut, izinkan dia untuk masuk. Bi'salahu bi'sa'akhul ashirah. Dia adalah kerabat, saudara kerabat yang paling jelek. Dia adalah saudara kerabat yang paling jelek. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal ini di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang yang mengetuk, yang dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya orang tersebut dari kalangan munafikin. Ini yang harus kita garis bawahi dan yang harus kita fahami. Yang mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini adalah salah seorang munafik, minal munafiqin. Di hadapan Nabi alaihi wasallam menampakkan keislamannya luar biasa. Cinta kepada Nabi, loyal kepada Nabi, cinta kepada Islam, loyal kepada Islam, senang kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin beribadah terus. Tapi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam habis kredibilitas Rasul sallallahu alaihi wasallam diinjak-injak oleh dia. Munafik. Maka ketika dia minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diketuk pintu beliau, maka Nabi alaihi salatu wasallam yang melihat dia, i'dzanu lahu, izinkan dia masuk ke rumahku. Bi'sa akhul ashirah, ketahuilah wahai Aisyah, dia ini adalah saudara kerabat yang paling jelek. Au ibnul ashirah, maknanya sama, saudara kerabat yang paling jelek. Falamma dakhala alaihi alana lahul qaul. Maka ketika munafik tersebut masuk dan langsung berhadapan wajah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yataqabalan, maka Rasul alaihi salatu wasallam alana lahul qaul, berlemah lembut dalam tutur kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak menunjukkan di balik tirai tadi. Karena di balik tirai tadi, kalau kita melihat hadis ini, kita akan mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betapa benci, berlepas diri sebenarnya dari munafik tadi, sampai dikatakan dengan lafaz bi'sa, yang paling jelek, dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam tanda kutip digibahi, digunjing oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini adalah gibah yang diperbolehkan, karena gibah seperti yang kita ketahui terbagi menjadi dua, ada gibah yang diperbolehkan, ada gibah yang diharamkan oleh syariat ini. Maka kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan dia, alana lahul qaul, Nabi alaihi salatu wasallam berlemah lembut dalam tutur kata padanya, Tatallaqa fi wajhihi. Nabi alaihi salatu wasallam berseri-seri, tersenyum banyak menyambut apa yang dia utarakan, apa yang dia sampaikan. Falamma kharaj, ketika seorang munafik tadi keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu lahu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulta ma qult, engkau telah katakan apa yang telah engkau katakan. Wa alanta lahul qaul, akan tetapi ketika engkau berhadapan dengan orang tadi, apa yang menghalangi wahai Rasulullah untuk menasihati dia, kalau dia orang yang paling jelek? Kenapa engkau bertutur kata yang sangat indah, engkau berseri-seri wajahnya, engkau menyambut dia dengan sambutan yang baik? Kenapa ini wahai Rasulullah? Seakan-akan tanakut, seakan-akan berlawanan antara satu sikap dengan sikap yang lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, inna syarran nasi man wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhsyihi. Ketahuilah bahwasanya syarran nas, sejelek-jelek manusia, ini tafsir dari bi'sa tadi. Dia adalah saudara kerabat yang paling jelek. Apa makna paling jelek di sini? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis. Di akhir hadis ini, inna syarran nasi, sesungguhnya manusia yang paling jelek, man wada'ahu an-nas, siapa yang ditinggalkan oleh manusia di sekelilingnya, ittiqa'a fuhsyihi, ketika orang-orang di sekelilingnya, masyarakat yang di sekitarnya, warga yang ada di kanan dan kirinya, tetangga yang ada di kanan dan kirinya, khawatir mendapatkan fuhsyihi, khawatir mendapatkan kejelekan dirinya, kemudaratan dirinya. Orang ini terkenal sebagai kadzab, orang ini terkenal sebagai khain, sang munafik tadi terkenal sebagai seorang yang tidak memiliki muamalah yang baik kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Akhirnya orang-orang menjauh dari dia. Khawatir, nanti kalau saya bermuamalah dengan dia, dikhianati. Nanti kalau saya berbicara dengan dia, didustai. Nanti kalau saya buat janji dengan dia, diselisihi. Dan khawatir, akhirnya dia ditinggalkan oleh manusia. Dan prakteknya memang kenyataannya demikian. Munafik tadi yang datang ke hadapan Nabi SAW adalah orang yang dibenci oleh mayoritas para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Tidak disenangi. Bisa akhul asyira, orang yang paling jelek. Kenapa paling jelek? Karena mayoritas orang-orang yang baik meninggalkan dia. Falyafqah, selesai penukilan dari hadis Nabi SAW. Kemudian Syekhuna hafizahullah wa ra'ah menjelaskan, falyafqah ad-du'atu hadzal janib, maka hal ini harus difahami oleh para da'i, hajrul mubtadi', tentang perihal hajrul mubtadi', yaitu menghajar atau meninggalkan kelompok bid'ah atau pentolan-pentolan bid'ah. Dimni qa'idatul wala', yang berkaitan dengan kaedah al-wala' wal-bara', wahuwa wajibun, kita tidak boleh loyal kepada orang-orang yang membenci Allah, tidak boleh loyal kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus berlepas diri dari mereka. Wa huwa wajibun, dan ini adalah perkara yang wajib, kata beliau, walakin hinama yuhaqqiqul gharab, akan tetapi kalau seandainya tujuan hajar tersebut, tujuan hajar tadi apa? Sudah kita jelaskan, tujuan hajar untuk melindungi kaum muslimin, tujuan hajar untuk mendatangkan maslahat ke tengah-tengah kaum muslimin dan mencegah kemudaratan yang akan sampai, dikhawatirkan akan sampai ke tengah-tengah mereka. Paling tidaknya salafi, kalau di tempat kita. Paling tidaknya madu'u ahlu sunnah, para pengikut ahli sunnah wal jamaah, as-salafiyun. Agar salafiyun ini terlindungi dari syubuhat-syubuhat ahlul bid'ah wa dhalal. Kalau para da'inya, para ustad-ustadnya, para guru-gurunya, para syekh-syekhnya tidak menjaga matbu'nya, tidak menjaga mad'u-mad'unya, dan memiliki pergaulan yang bebas, otomatis yang di bawah juga akan bergaul dengan bebas kepada siapapun. Kepada Mu'tazili dia bergaul. Kenapa itu? Ustad saya bergaul dengan Mu'tazili. Mad'unya kepada Syiah bersatu, kepada Khawarij bersalaman, bermanis muka, bergaul, dan yang seterusnya, tidak ada praktek hajar. Ditanya, kenapa kamu tidak menghajar? Itu guru saya sama-sama jemaah tabligh. Itu guru saya sama-sama orang Syiah. Itu guru saya terus. Ad-du'at, makanya ini tanggung jawab. Yang ada di tengah-tengah, kaum muslimin secara umum, as-salafiyin secara khusus. Makanya ini tujuannya hajar, melindungi syubuhat-syubuhat yang khawatir sampai kepada kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus. Hadza wajib, kata beliau. Ini adalah perkara yang wajib. Lakinna hinnama yuhaqqaqul gharad, kalau seandainya tujuan dari hajar tersebut sudah bisa tersampaikan, sudah tetap ada di tengah-tengah salafiyin, di tengah-tengah kaum muslimin, wala yukhsha bil hajri mafsadatan akbar minhu, dan tidak dikhawatirkan dari hajar kepada mubtadi' tersebut mafsadat yang lebih besar, dampak negatif yang lebih besar seperti yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, hukum asalnya kita harus menghajar al-mubtadi' yang terpenuhi padanya dua syarat. Dia mudhiran, terang-terangan dalam melakukan kebid'ahannya, da'iyatan ilaiha, dia terus mengajak orang-orang yang di kanan dan kirinya untuk melakukan praktek kebid'ahannya. Ini harus kita hajar hukum asalnya. Keluar dari hukum asal apabila apa? Apabila komunitas ahlus sunnah tertindas, apabila komunitas ahlus sunnah termudaratkan dengan praktek hajar tersebut. Komunitas ahlus sunnah dengan adanya hajar tadi ditutup majelis-majelisnya, tidak boleh ada izin untuk melakukan kajian ini dan itu, tidak boleh ada izin untuk melakukan daurah ini dan itu. Kenapa? Komunitas ahlus sunnah disudutkan, diintimidasi, dikriminalisasi misalkan. Maka ini berlepas diri dari yang namanya al-hajr, menyampingkan tujuan al-hajr tersebut. Maka ini yang harus kita fahami. Kalau di dalam negara kita, alhamdulillah, hal-hal yang demikian mungkin tidak tergambarkan, tapi di negara-negara Eropa sana, atau di negara-negara Afrika sana, atau tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin atau salafiyin yang di selain negara Indonesia, ini kaidah yang sangat berlaku bagi mereka. Karena mereka adalah minoritas. Dan ketika mereka mempraktekkan hal ini, bisa tertindas mereka. Tidak bisa lagi mereka melakukan majelis demi majelis, kajian demi kajian, talabul ilmi, tertutup karena hajar tadi. Karena kalau demikian keadaannya, maka ketika mafsadat jauh lebih besar, praktek hajar tersebut bisa untuk sementara dikesampingkan sampai ahlus sunnah memiliki kekuatan dalam melaksanakan syariat yang mulia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit tambahan dari Syekhuna Ubaid al-Jabiri, kita lanjutkan setelah adzanul isya, berkumandang falyatafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa fi sahihain, dan di dalam sahih Bukhari dan sahih al-Imam Muslim alaihi marahmatullah wa ghairihima, dan selain dari dua kitab sahih tersebut, dari kutub-kutub al-musnadah, dari kutub-kutub al-ahadith yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ruwatil mubtadi'ah, ada perawi-perawi ahlul bid'ah. Seperti kemarin yang sudah kita bacakan, apa yang dituliskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan terjemah Aban Ibn Taghrib yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Dhahabi di dalam Al-Mizan, bahwasanya Aban Ibn Taghrib adalah syi'iyun jild. Dia seorang syiah yang kentang sekali syiahnya, lakinnahu saduq, akan tetapi dia orang yang jujur. Fala nasidquhu wa alaihi bid'atuh, maka bagi kami dalam meriwayatkan hadis-hadis dia sesuai dengan kejujurannya, dan kebid'ahannya tidak kita ambil, kebid'ahannya dibiarkan oleh dia begitu saja. Maka di dalam as-sahihain, di dalam dua kitab sahih dan kitab-kitab hadis yang lainnya, juga terdapat para perawi hadis yang mereka adalah seorang mubtadi'ah. Wahum ma'rufuna bainan nasi bil bid'ah, bahkan mereka para perawi tersebut orang-orang yang dikenal di tengah-tengah manusia sebagai seorang ahli bid'ah. Tapi kenapa as-sahihain Bukhari Muslim tetap meriwayatkan dari orang-orang semacam ini? Li'annal hajra ahyanan. Kenapa? Jawabannya adalah li'annal hajra ahyanan, karena menghajar, memboikot, meninggalkan ahlul bid'ah wad dalal terkadang yatarattab 'alaihi mafasid 'azimah, terkadang bisa menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Terkadang dalam menghajar mubtadi' bisa menimbulkan efek negatif yang sangat besar. Idza kanal mubtadi'u aw raqibul bid'ati lahu syaukah, apabila seorang pentolan bid'ah tadi, pelaku kebid'ahan dan kesesatan tersebut, atau orang-orang yang bersama mereka, mereka adalah orang-orang yang memiliki syaukah, mereka orang-orang yang memiliki posisi, walahu quwwah, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, walahu makanah, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Fahal tara anna hajrahu wa zajrahu yuhaqqiqu gharadaka ayyuhad da'iyah, maka apakah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan walaupun mereka memiliki kekuasaan, walaupun mereka memiliki kedudukan, walaupun mereka, tetap kita melakukan yang namanya hajrul mubtadi. Ini bukan hikmah dalam dakwah namanya. Ini namanya asal saja dalam bersikap. Yang namanya kita menjalani dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus sesuai dengan ajaran beliau. Beliau saja alaihi salatu wassalam ketika melihat kalau beliau menghentak, beliau mencaci maki, menghardik orang yang tadi izin masuk ke beliau, yang posisinya beliau sudah mengetahui bi'sa akhul asyira, ini orang yang paling jelek. Tapi keadaannya apa? Ketika ada di hadapan Nabi, tetap Nabi bertutur kata dengan baik. Tetap Nabi SAW memiliki sikap yang berbeda di belakangnya. Karena apa? Karena maslahat yang ada. Nabi SAW memberikan kita sebuah kaidah penting. Apabila mungkin Nabi SAW, kita mencoba berangan-angan. Kalau Nabi SAW menghardik orang tersebut, akan menimbulkan kemafsadatan yang sangat besar. Akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Akan dikatakan oleh orang-orang, itu Muhammad SAW mencaci maki sahabatnya sendiri. Munafik, gak ada yang tahu. Dia di hadapan Nabi SAW beriman. Dan munafikin ini orang-orang yang tersembunyi kemunafikannya, kekufurannya itu disembunyikan di dalam hatinya. Maka secara zahir, dia adalah sahabat Nabi. Apa kata musyrikin? Itu Muhammad SAW menghinakan sahabatnya. Itu Muhammad SAW mencaci maki tamu yang datang ke rumahnya. Rusak Islam akhirnya. Bukan hikmah dalam berdakwah yang demikian. Maka kata beliau, kalau seorang mubtadi dia memiliki posisi, dia memiliki kedudukan, dia memiliki sebuah kekuatan, apakah Syekhuna mengatakan, bertanya kepada kita, apakah dengan kita menghajar dia akan mendatangkan kemaslahatan atau kemudaratan? Jawabannya yang kedua, mendatangkan kemudaratan. Lantas bagaimana? Ya sudah, kalau mendatangkan kemudaratan, tinggalkan hajar tersebut. Kalau sekali lagi ahlul bid'ah wa dhalal memiliki kekuatan dan posisi yang memang mengkhawatirkan, bisa menindas ahlu sunnah, bisa menutup kajian-kajian ahlu sunnah, bisa terus. Kalau tidak dikhawatirkan, dan hati-hati dari sikap was-was, saya enggak akan menghajar fulan dari kalangan sufiyah. Kenapa? Karena kita khawatir nanti majelis kita akan ditutup oleh mereka, karena masanya mereka banyak, ratusan juta. Ini kekhawatiran dari syaitan, hati-hati. Prakteknya alhamdulillah, dari tadi awal majelis saya ulangi, prakteknya alhamdulillah di Indonesia tidak ada kekhawatiran yang dimaksudkan di sini oleh beliau. Alhamdulillah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberikan sebuah contoh, lau dakhalta, kalau engkau masuk buldatan minal buldan, atau baldatan minal buldan, kalau engkau masuk ke satu negara dari negara-negara yang ada di dunia ini, syekhuha qadari, yang mana di tempat tersebut, negara tersebut, pentolannya, syekhnya, pemimpinnya, orang yang paling dituakan di situ, tokohnya adalah seorang qadari, orang yang berpemahaman qadariyah, au jabari, atau yang berpemahaman jabriyah, au sufi, atau seorang sufi. Ini masuk ke satu daerah, masuk ke satu negara, kata beliau, yang di dalamnya terdapat seorang tokoh ahlul bid'ah. Dan kita sebagai pendatang di situ, bukan siapa-siapa. Fa'aglabta lahul qawl. Kemudian ketika engkau bertemu dengan tokoh tersebut, kamu sebagai pendatang, kamu sebagai tamu, langsung kamu caci maki. Syekh sufi, ittaqillah. Syekh sufi, kamu demikian. Syekh qadari, hati-hati. Kamu bisa kafir. Ini sabda Nabi SAW terhadap kalian. Apakah ini bahagian dari hikmah berdakwah? Tidak sama sekali. Apalagi posisinya syekh tersebut, tokoh tersebut adalah penguasa. Dan kita telah mengetahui bagaimana keadaan seorang sunni dengan penguasanya. Bukan karena menjilat, karena mempraktekkan Nabi SAW yang bersabda, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat. Walaupun mubtadi. Walaupun hamba sahaya itu di dalam Islam, budak, itu tidak bisa menjadi pemimpin. Tapi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyun. Kalaupun yang menjadi penguasa kalian budak, hitam legam. Orang yang hina, dihinakan oleh manusia, dianggap remeh oleh manusia. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Tetap masuk ke suatu negara, masuk ke suatu tokoh besarnya yang diagung-agungkan oleh masyarakat tersebut, warga tersebut, masyarakat tersebut adalah tokoh sufi. kita datang ke tokoh sufi tersebut langsung kita caci maki dia. Bukan hikmah dalam berdakwah. Aghlabta lahul qaul. Kamu kasar kepadanya, kata beliau. Wa waqa'ta fi, kamu caci maki harga dirinya. Wa shanna'ta alaihi, dan kamu kerasi nasihat terhadap dirinya. Padahal baru pertama kali bertemu. Fahal tatamakkan minad da'wah. Apakah mungkin setelah itu kamu dipersilahkan di negara tadi, kamu dipersilahkan di tempat tadi untuk berdakwah? Kira-kira mungkin atau tidak? Jawaban yang kedua, tidak mungkin. Tokohnya saja sudah kita caci maki, kemudian kita tinggal di negara tersebut, kita tinggal di daerah tersebut, diharapkan kita akan diizinkan untuk berdakwah di situ. Ya mustahil, enggak akan mungkin. Sama seperti lingkupnya lebih kecil, kita datang ke sebuah komunitas atau kita datang ke sebuah tempat kampung yang di situ pak lurahnya adalah seorang sufi, dan kita akan bermukim di situ. Kita baru pindahan ini dari tempat lain, dari kampung yang lainnya, dari desa yang lainnya, pindah ke situ, pak lurahnya sufi. Baru satu hari, baru dua hari kita bertamu ke tempatnya pak lurah, langsung ittaqillah pak lurah. Ini siapa ittaqillah? Pak lurahnya aja nggak paham ittaqillah itu apa, mas. Ini pak lurahnya nggak paham ittaqillah itu apa. Sufi padahal, tokoh jenggotnya putih, nggak paham. Bukan hikmah dalam berdakwah ini namanya. Ittaqillah pak lurah, di masjid ini ada kuburannya, kita nggak boleh mengeluarkan dalil-dalil. Bacaan majalah syariah dikeluarkan, majalah tasfiyah dikeluarkan, semuanya dikeluarkan. Ini bukan dalam hakikat berdakwah dia kepada agama Islam yang benar, bahkan mencerai-beraikan apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak praktekkan apa itu namanya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini yang harus kita pegang kuat-kuat. Dakwahi orang-orang yang berada di sekitar kalian dengan apa? Hikmah. Kalau enggak dengan hikmah, akan lari semua. Maka kata beliau, kalau kamu masuk ke satu kampung tersebut, satu desa tersebut, satu negara tersebut, kamu caci maki tokoh besarnya, apakah mungkin kamu setelah itu dipersilahkan untuk berdakwah di kampung tadi? Seperti mas-masnya tadi. Apakah kira-kira dia dipersilahkan pak lurah? Oh silahkan mas kalau mau pakai masjid. Silahkan kalau mengadakan kajian. Padahal awal pertama kali sudah dikatakan ittaqillah, dicaci maki pak lurahnya, diusir dari kampung tersebut. Karena tidak hikmahnya dia dalam berdakwah. Abadan, kata beliau, tidak akan mungkin yang demikian, mustahil. Tidak akan mungkin terjadi. In salam tahayataka lan tatamakkan minad da'wah. Kalau kamu seumur hidupmu berada di negara tersebut, berada di kampung tersebut, berada di daerah tersebut, di desa tersebut, selama awal mulanya kamu sudah tidak mempraktekkan hikmah dalam dakwah, kamu tidak akan bisa berdakwah di tempat tadi, kata beliau. Fa idzan yafqahatul labul ilmi wad du'at hadzal janib. Oleh karena itu, kata beliau, haruslah seorang dai, seorang talabul ilmi, penuntut ilmu syar'i, harus benar-benar memahami apa yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu berkaitan dengan al-hajr. Apakah al-hajr tersebut bisa mendatangkan maslahat dan itu bisa dipraktekkan, ataukah al-hajr tersebut malah mendatangkan kemudaratan dan tidak bisa untuk direalisasikan, tidak bisa untuk dipraktekkan untuk sementara, sampai ahlus sunnah memiliki sebuah komunitas yang kuat. Sebagai ahlus sunnah telah memiliki kekuatan dan syaukah, kedudukan yang ada di tengah-tengah salafiyin dan tengah-tengah komunitas ahlus sunnah tersebut. Maka walhamdulillah, sekali lagi ana sampaikan, kalau di negara kita ketika kita mempraktekkan al-hajr ini belum ada, walhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak mafsadat yang sampai kepada diri-diri ahlus sunnati wal jamaah, sehingga praktek al-hajr tetap bisa kita praktekkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fal ayatul karimah hiya qaulul haq. Maka ayat yang mulia ini adalah ucapan yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan menemukan, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka loyal, mereka cinta kepada orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka ayah-ayah dari mereka. Abna'ahum, anak-anaknya. Ikhwanahum, saudara-saudaranya. Ashiratahum, keluarga-keluarganya. Idza kanu yubghiduna hadhil asnaful arba'ah. Kalau mereka membenci, harus membenci empat golongan ini, empat kerabat mereka ini, ayah-ayahnya mereka benci, abna anak-anaknya mereka benci, saudara-saudaranya mereka benci, keluarga-keluarganya mereka benci. Faman dunahum aula bil mufasalah. maka selain dari kerabat-kerabat terdekat itu apabila melakukan kebid'ahan, tentu lebih bisa untuk kita benci. Orang tua saja yang melakukan kebid'ahan, tokoh bid'ah, mudhiron, da'iyah, kita hajar. Abna demikian, ikhwan, saudara-saudara demikian, asyirah demikian. Maka empat golongan yang dekat dengan kita, kerabat kita ini, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ternukil, mereka kafir, tidak bisa kita berikan loyalitas kita kepada mereka. Hak mereka sebagai orang tua, misalkan ayah kita wal'iyadzubillah, ibu kita wal'iyadzubillah masih kafir, loyalitas kita, cinta kita kepada mereka tidak bisa kita berikan. Yang bisa kita berikan hanyalah hak ayah dan ibu tersebut sebagai kedua orang tua. Tapi kecintaan, karena mereka membenci Allah Subhanahu wa taala, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita praktekkan dan berikan kepada mereka. Kalau orang-orang terdekat ini saja bisa kita benci, kata beliau, maka yang selain dari mereka, kerabat-kerabat jauh atau mungkin tidak memiliki hubungan kerabat, aula bil mufasalah, lebih bisa lagi untuk kita tinggalkan, lebih bisa lagi untuk kita hajar, wal mubaghadah idza kanu muhaddina lillahi wa lirasulih, dan sangat bisa untuk kita sikapi selama mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengatakan wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Mereka mengatakan tidak wajib. Ini kan menentang Allah namanya, menentang Rasulnya alaihi salatu wasallam. Maka demikianlah kenapa mereka disifati sebagai ahlul bid'ah wad dalal. Hakikatnya mereka menentang Allah dan menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iyad billah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini dari penjelasan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Afwan, apakah seorang ummi atau ibu boleh bekerja kantoran? Dan apakah boleh untuk perempuan yang sudah tua umurnya 40 tahun tidak memakai cadar? Kalau seorang wanita bekerja di luar rumah, apabila tidak ada hajat yang mengharuskan, apalagi dia punya suami atau mungkin masih punya ayah yang bisa membiayai dia, menunaikan hajat-hajatnya dia, berarti dia menentang wal'iyadzubillah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikun, wahai para wanita wal muslimat al mu'minat al ummahat al akhawat, qarna fi buyutikun, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ketika dia berani mengambil sikap untuk kerja, bukan hanya keluar untuk membeli hajatnya, kerja berarti rutinitas hari-hari di luar rumahnya, maka berseberangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dinasihatkan kepada wanita tersebut untuk tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Lantas dari mana nanti bulanannya? Tawakal. Tawakal pada Allah. Allah tidak akan menghinakan, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dia tinggalkan. Ini maksiat. Ini enggak bikin tenang hati saya. Ini enggak bikin halal rezeki saya. Dia tinggalkan. Awadahu Allah. Allah yang akan mengganti, Allah yang akan menjamin rezeki-rezeki yang mungkin dia kehilangan secara zahir dari bulanan atau uang-uang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang hukum memakai cadar bagi wanita 40 tahun ke atas yang disifati oleh penanya sebagai seorang wanita yang sudah tua, dan ini mungkin relatif karena usia 40 tahun di sebahagian tempat masih disifati sebagai orang-orang atau wanita-wanita yang muda. Bahkan ada 60 tahun, 70 tahun yang masih menikah. Jadi tidak bisa diambil hukum rata, berarti 40 tahun ini sudah tua. Enggak bisa diambil hukum rata yang demikian. Artinya, seorang yang tetap, seorang wanita yang ingin tetap menjaga auratnya, karena wajah bagian dari aurat, seharusnya untuk dia menutup aurat tersebut walaupun usianya 40 tahun, walaupun usianya mungkin 50 tahun, walaupun usianya mungkin 60 tahun, walaupun hal tersebut ada perinciannya yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan al-qawaid. Apa makna al-qawaid? Khilaf di kalangan para al-mufassirin. Tapi kalau wanita tersebut adalah wanita yang masih berusia 40 tahun, 50 tahun, maka masih disarankan, bahkan masih diwajibkan untuk memakai cadarnya ketika keluar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi di zaman sekarang fitnahnya luar biasa. sekian berita menceritakan bahwa wal'iyadu billah a'azzakumullah nenek-nenek diperkosa. Luar biasa fitnahnya di zaman sekarang. Siapa yang mau selamat 40 tahun belum nenek-nenek. Kalau bahasa kita masih tante-tante. Bahaya. Fitnahnya luar biasa. Wallahu a'lamu bishawab. Maka menjaga diri jauh lebih utama. Afwan, apakah ada bacaan khusus di acara akikah anak dan apakah tata cara akikah yang dilakukan masyarakat sekarang sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada acara khusus atau bacaan khusus pada akikah dan tata cara akikah yang dilakukan di masyarakat sekarang, wallahu alam seperti apa? Yang jelas tidak ada cara khusus dalam berakikah. Cukup sekedar menyembelih, memotong seekor kambing ketika yang lahir adalah anak wanita, putri, dan menyembelih dua ekor kambing ketika yang lahir adalah seorang putra. Maka setelah menyembelih tersebut diberi makan kepada orang-orang yang berada di sekitar, tetangga kanan kiri atau kumpulan ikhwah atau yang semisalnya, saudara-saudaranya yang dibagikan ke kakeknya, neneknya dan yang seterusnya, maka itu sudah mencukupi akikah yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada putranya atau putrinya yang baru lahir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.